Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada malam hari ini kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketiga dari bab keempat dari kitab Siyam, yaitu Ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Apa saja yang dimakruhkan dan diharamkan dari ibadah puasa. Maksudnya adalah ibadah puasa-puasa yang hukumnya haram dan makruh. Barakallahu fikum. Puasa-puasa ini yang hukumnya haram ataupun makruh terkait dengan waktu-waktu yang mana pada saat itu kita dilarang, ada nas larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang berpuasa. Yang pertama adalah yukrahu ifradu syahri Rajab bisiyam, dimakruhkan hanya berpuasa pada bulan Rajab saja. Dimakruhkan hanya berpuasa pada bulan Rajab saja. Li'anna dzalika min sya'iril jahiliyah. Karena yang demikian itu termasuk dari syiar-syiar jahiliyah. Syiar-syiar jahiliyah. Ini sebabnya. Naam. Puasa pada bulan Rajab karena termasuk dari syiar jahiliyah, termasuk dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa qad kanu yu'azzimuna hadzal syahr. Maka sungguh mereka orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat memuliakan bulan ini, bulan Rajab. Falau samahu ma'a ghairihi lam yukrah. Akan tetapi di sini yang dimakruhkan adalah kalau seandainya dia hanya berpuasa pada bulan Rajab saja, sementara pada bulan Sya'ban dia tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Pada bulan Sya'ban dia tidak berpuasa. Atau pada bulan Jumadil Akhirah dia tidak berpuasa, hanya pada bulan Rajab saja. Maka ini dimakruhkan karena ini termasuk dari syiar jahiliyah. Termasuk barakallahu fikum. Yang mana orang-orang jahiliyah mereka sangat mengagungkan dan memuliakan bulan ini. Akan tetapi falau samahu ma'a ghairihi lam yukrah. Akan tetapi kalau seandainya dia berpuasa bersamaan dengan bulan yang lainnya, maksudnya tidak hanya pada bulan barakallahu fikum, pada bulan Rajab saja dia juga berpuasa pada bulan yang lainnya, maka tidak dimakruhkan. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Dikarenakan kalau seandainya dia berpuasa dengan bulan-bulan yang lainnya, lam yakun mukhassisan, dia tidak mengkhususkan barakallahu fikum bulan Rajab saja untuk dia berpuasa pada bulan tersebut. Lam yakun mukhassisan. Barakallahu fikum. Yang dilarang adalah mengkhususkan. Tapi kalau seandainya dia berpuasa, dia juga memiliki kebiasaan untuk berpuasa pada bulan yang lain, maka yang seperti ini diperbolehkan. Yang dilarang adalah kalau seandainya mengkhususkan bulan Rajab saja tanpa bulan yang lain. Rawa Ahmad bin Kharsyah ibnul Hur qala, diriwayatkan dari Ahmad bin Kharsyah ibnul Hur qala, dia berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akifal mutarajjibin hatta yadauha fit ta'am. Ahmad di sini melihat, saya melihat Umar bin Al-Khattab memukul, menepuk tangan-tangan al-mutarajjibin, orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab, hatta yadauha fit ta'am, sampai mereka meletakkan tangan mereka dalam makanan. Nah, dipukul-pukul, ditepuk-tepuk tangannya sampai mau meletakkan tangannya pada makanan. Wa yaqul kulu fa innama huwa syahrun kana tu'azzimuhu al-jahiliyah. Makan kalian, karena ini adalah bulan kana tu'azzimuhu al-jahiliyah, bulan yang mana orang-orang jahiliyah memuliakan dan mengagungkannya. Barakallahu fikum. Mereka memuliakan dan mengagungkan bulan tersebut. Nah, jadi ilahnya adalah karena ini adalah syiar jahiliyah. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah di dalam sunnah Nabi disebutkan ke barakallahu fikum fadilah khusus puasa pada bulan Rajab. Tidak ada. Tidak ada secara khusus di dalam sunnah Nabi disebutkan keutamaan puasa pada bulan Rajab. Bahkan disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa li hadza qalu, maka oleh karena itu para ulama berkata, inna kullama yurwa fi fadli shaumi aw as-salatu fihi min al-ahadith fa kadhibun biittifaqi ahli al-ilmi bil hadith. Sesungguhnya setiap riwayat yang diriwayatkan tentang keutamaan bulan Rajab, puasa pada bulan Rajab, keutamaan puasa pada bulan Rajab atau sholat pada bulan Rajab dari hadith-hadith, maka hadith tersebut adalah hadith yang dusta. Nah, secara barakallahu fikum dipukul rata oleh sebagian para ulama bahwa hadith-hadith naam yang menyebutkan tentang keutamaan puasa pada bulan Rajab secara khusus atau salat pada bulan Rajab secara khusus qiyamul lail, naam, maka hadis tersebut adalah dusta biittifaqi ahli ilmi bil hadis, dan ini merupakan kesepakatan para ulama al-muhaddithin. Ini merupakan kesepakatan para ulama al-muhaddithin. Wa qad allafa Ibnu Hajar rahimahullah risalatan saghiratan fi hadza wa hiya tabyinul ajab fima warada fi fadli Rajab. Dan al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani barakallahu fikum menyebutkan, menulis sebuah tulisan ringkas tentang permasalahan ini dengan judul Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab, penjelasan dari sebuah keheranan tentang yang diriwayatkan barakallahu fikum pada kemuliaan, tentang kemuliaan bulan Rajab. Nah, barakallahu fikum. Tabyinul ajab biittifaqi ahli ilmi bil nam, tabyinul ajab fi ma warada fi fadli Rajab, penjelasan tentang sebuah keheranan barakallahu fikum yang terkait dengan riwayat-riwayat pada keutamaan bulan Rajab. Nah, ini judul buku yang khusus ditulis oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar, yang mana di dalamnya barakallahu fikum terdapat bantahan-bantahan bagi mereka yang menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Dan tadi kita katakan bahwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukilkan perkataan para ulama bahwa setiap hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan puasa pada bulan Rajab atau Qiyamul Lail pada bulan Rajab adalah hadis yang dusta, dan ini merupakan kesepakatan para ulama al-muhaddithin. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah yukrahu ifradu yaumil jumu'ah bisiyamin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. La tasumu yaumal jumu'ati illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Fa in shamahu ma ghairihi fala ba'sa bidzalika lil haditsil madhi. Yang kedua, dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Dia hanya berpuasa pada hari Jumat dan dia tidak berpuasa pada hari setelahnya atau sebelumnya. Fa in shamahu ma ghairihi fala ba'sa bidzalika. Kalau seandainya dia berpuasa pada hari Jumat, di samping itu juga dia berpuasa pada hari yang lainnya, yakni hari setelah hari Jumat dan hari sebelum hari Jumat, fala ba'sa bidzalika lil haditsil madhi. Maka yang demikian itu tidak mengapa berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Nabi mengatakan la tasumu yaumal jumu'ah. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kecuali kalau seandainya engkau berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dan bahkan diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada salah seorang istrinya, Juwairiyah, naam, barakallahu fikum, waqadda'a, dan yang mana Nabi SAW mendatanginya pada hari Jumat, wahiyya sa'imah, dalam keadaan Juwairiyah tersebut berpuasa. Asumti amsi, Nabi bertanya, apakah engkau sudah berpuasa kemarin? Juwairiyah menjawab, la, tidak. Qala turidina antasumi ghadan, apakah engkau ingin berpuasa esok hari? Qalat la, dia menjawab, tidak. Qala faftiri, maka kalau begitu berbukalah, kata Nabi SAW. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Naam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Barakallahu fikum. Disebutkan sebuah pertanyaan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa in samaha wahdaha la litakhsis, lakin li'annahu waktu faragihi ka rajulin amilin ya'malu kulla ayyamil usbu'. Nah, di sana ada ibadah salat sunnah mutlaqah. Begitu juga puasa mutlak. Salat sunnah mutlaqah di sini kapan saja engkau menginginkan untuk salat sunnah, boleh-boleh saja selama itu bukan waktu-waktu yang terlarang. Nah, dia berwudu kemudian dia salat. Tiba-tiba ketika dia berada di dalam rumah, dia ingat ingin sholat, nah, dan dia niatkan ini sebagai sholat sunnah mutlaqah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, asalkan itu bukan pada waktu-waktu karoha. Begitu juga dengan ibadah puasa. Nah, akan tetapi puasa mutlaqah ini tidak boleh diamalkan pada hari Jumat, naam, atau hari Sabtu, hari-hari yang dimakruhkan, kecuali kalau seandainya sehari sebelumnya dia berpuasa atau sehari setelahnya dia berpuasa. Naam. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebuah pertanyaan, kalau seandainya dia berpuasa hanya pada hari Jumat dalam bukan dengan niat untuk mengkhususkan, akan tetapi itulah hari dia kosong, hari dia longgar, hari dia libur bekerja. Seperti orang bekerja setiap hari, kemudian dia hanya libur pada hari Jumat saja. Walaisalau, dan dia tidak punya kesempatan untuk melakukan ibadah puasa kecuali hari Jumat saja. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, "Fadh-dhahir insyaallah annahu la yukrah wa annahu la ba'sa bidzalik." Kalau seandainya keadaan demikian, maka yang seperti itu tidak mengapa. Yang seperti itu tidak mengapa, barakallahu fikum, dan tidak ada dosa atasnya. Kalau seandainya dia hanya memiliki waktu luang pada hari Jumat, barakallahu fikum. Berikutnya yang ketiga adalah yukrahu ifradu yaumis sabti bisiyam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dimakruhkan untuk mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Berdasarkan sabda Nabi, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali hal itu diwajibkan bagi kalian. Kecuali kalau seandainya hari Sabtu tersebut bertepatan dengan puasa wajibmu. Kecuali kalau seandainya hari Sabtu tersebut bertepatan dengan puasa wajibmu. Barakallahu fikum. Wal maksud annahyu an ifradihi wa takhsisuhu wa takhsisihi bisyam. Maksud dari hadis ini, saya ulangi hadisnya, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali hal itu diwajibkan bagi kalian. Maksudnya adalah larangan dari hanya mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja. Amma idza dumna ila ghairihi fala ba'sa. Kalau seandainya dia juga berpuasa di hari yang lain, menggabungkan dengan hari-hari yang lain, maka yang seperti ini tidak mengapa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam di ummil mukminin Juwairiyah. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ummul mukminin Juwairiyah, wa qad dakhala 'alaiha yaumul jum'ah wa hiya shaimah. Yang mana dia didatangi oleh Nabi pada hari Jumat dalam keadaan dia berpuasa. Nabi bertanya, asumti amsi, kalau kemarin kamu puasa enggak? Dia menjawab tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau besok berniat untuk berpuasa? Dia menjawab tidak. Nah, dia menjawab tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'aftiri, kalau begitu maka berbukalah. Fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam turidina an tasumi ghadan. Perkataan Nabi, apakah engkau besok ingin berpuasa, menunjukkan. Nah, ini kejadiannya hari Jumat. Juwairiyah didatangi oleh Nabi yang mana ketika itu dia sedang berpuasa pada hari Jumat tersebut. Nabi bertanya, apakah kemarin kamu berpuasa? Tidak. Lalu besok kamu ingin berpuasa? Esoknya hari apa? Hari Sabtu. Apakah besok engkau juga ingin berpuasa? Dia menjawab tidak. Maka Nabi mengatakan, fa'aftiri, kalau begitu maka berbukalah. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan tentang diperbolehkannya puasa pada hari Sabtu, tapi dengan syarat ada puasa sebelumnya, disertai dengan puasa di hari yang lain, dan tidak mengkhususkan puasa tersebut pada hari Sabtu saja. Barakallahu fikum. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah akiba ikhrajihi haditsan nahyi al-madi. Berkata al-Imam At-Tirmidzi, setelah beliau menyebutkan hadits di dalam kitab Sunan tentang larangan, nam beliau wa ma fi hadza takhtass ar-raju yaum sabti bisyam li yahuda yuqimuna sabti. Manakara dalam tersebut Makna dalam permasalahan ini adalah seseorang mengkhususkan berpuasa pada karohan. Kenapa dilarang? Nah, dilarang untuk berpuasa pada hari Sabtu kalau seandainya mengkhususkan. Di seorang Yahud yu'adzimuna yaumas sabti, dikarenakan orang Yahudi memuliakan mengagungkan hari Sabtu. Barakallahu fikum. Tentunya dalam hari Sabtu terdapat khilaf di kalangan para ulama. Nah, mereka antara mereka ada yang menyebut bahwa kita dilarang puasa sunnah apa saja pada hari Sabtu secara mutlak, baik sebelumnya dia berpuasa pada hari Jumatnya atau tidak, sama saja. Nah, sebagian ulama berpendapat demikian, di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga sebelumnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Naam. Dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini Al-Imam Muhammad Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang dilarang adalah kalau seandainya dia mengkhususkan hari Sabtu. Naam, itulah yang dilarang. Kalau seandainya dia berpuasa pada hari Jumat dan juga berpuasa pada hari Sabtu, maka yang seperti ini puasa hari Sabtunya tidak mengapa. Dalilnya adalah 6 hadis tadi tentang kisah Juwairiyah Ummul Mukminin. Nabi mengatakan ketika itu Juwairiyah berpuasa pada hari Jumat, Nabi mengatakan, apakah engkau berpuasa besok? 6 Pertanyaan Nabi, apakah engkau berpuasa untuk esok hari? Yang mana esok itu adalah hari apa? Sabtu. Menunjukkan bahwa puasa hari Sabtu itu diperbolehkan kalau seandainya sebelumnya dia berpuasa juga pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Ini pendapat dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau beralasan bahwa selama di situ masih bisa digabung antara hadis tadi tersebut, barakallahu fikum, dan pada hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya puasa pada hari Sabtu tapi dengan syarat puasa pada hari sebelumnya, barakallahu fikum, ini adalah pengkhususan. Nah, tadi larangan disebutkan secara umum. Larangan dilarang puasa pada hari Sabtu secara umum. Nah, barakallahu fikum. Tapi di sana ada hadis yang lain yang maknanya lebih khusus lagi. Yang maknanya lebih khusus lagi. Barakallahu fikum. Yang mengana hadis tersebut mengatakan bahwa kalau seandainya dia berpuasa pada hari Jumat, maka tidak mengapa dia berpuasa pada hari Sabtu. Nah, apabila ada hadis yang mengkhususkan, maka kita terima hadisnya. Nah, maka kita terima hadis tersebut. Barakallahu fikum. Sesuatu yang umum, maka ada hadis yang mengkhususkannya, maka kita terima hadis tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya adalah tahrimu siyami yaumis syak. Larangan puasa pada hari syak. Syak itu artinya ragu. Apa itu hari syak itu? 6 wa huwa yaumul thalathina min sya'ban, yaitu tanggal 30 bulan sya'ban. Tanggal 30 bulan sya'ban. Bulan itu antara 29 sampai 30 bulan hijriah. 29 sampai 30. Nabi pernah mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. 6 Bulan itu 29 hari, kata Nabi. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha 30. Nah, satu bulan itu 30 disebutkan. Jadi bulan itu bilangannya relatif, bisa 29, bisa 30, tergantung ru'yatul hilal. Nah, kalau yang terlihat pada akhir hari tanggal 29, di akhir harinya menjelang matahari terbenam, Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia melihat hilal, maka bulan tersebut hanya 29 hari. Tapi kalau seandainya dia tidak melihat hilal, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Nah, barakallahu fikum. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa hari syak itu adalah yang mana apabila cuaca cerah, kemudian kaum muslimin berupaya untuk melihat hilal, tapi hilal tidak terlihat padahal cuaca cerah, itu adalah hari syak katanya. Itu adalah hari syak. Barakallahu fikum. La, tidak sebatas itu saja. Nah, tidak hanya sebatas itu saja. Itu bagian dari hari syak. Tapi hari syak lebih umum dari itu. Baik hilal tidak terlihat walaupun cuaca cerah, atau hilal tidak terlihat karena adanya awan. Barakallahu fikum. Maka itu adalah hari syak. Esok harinya, yaitu tanggal 30-nya adalah hari syak. Pada hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Nah. Disebutkan di sini wa huwa yaumu tsalatsina min Sya'ban, yaitu hari ke-30 pada bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatul hilal. Kalau seandainya di langit ada yang menghalangi hilal itu untuk terlihat. Fa in kanatis sama'u sahwan fala syakka. Wa dalilu tahrimi hadithu Ammar radhiyallahu anhu qala. Nah, jadi hilal tidak terlihat pada tanggal 29 tersebut, maka pada esok harinya itu adalah hari ke-30, dan itulah yang disebut dengan hari yaumus syak. Kenapa kita dilarang untuk berpuasa pada hari syak tersebut? Ada hadis-hadisnya di sini. Di antaranya adalah man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang dari Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa pada hari yang dilakukan, pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Nah, bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia berpuasa pada tanggal 30, sementara Nabi melarang. Nah, pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Ingat, pada tanggal 30 bulan Sya'ban itulah hari yang diragukan, yaumus syak. Nah, disebut dengan istilah yaumus syak. Barakallahu fikum. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat lain, nah di sini la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi saumi yaumin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yawm. Janganlah seseorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari dan dua hari. Nah, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yawm. Kecuali kalau seandainya seseorang tersebut terbiasa untuk mengamalkan puasa pada saat tersebut, maka tidak mengapa bagi dia berpuasa. Misalnya, nah, dia memiliki kebiasaan puasa hari Senin dan Kamis, dan kebetulan tanggal 30 Sya'ban tersebut jatuh pada hari Senin, nah, atau hari Kamis, maka tidak mengapa dia berpuasa, nah, pada hari tersebut. Kalau seandainya dia memiliki kebiasaan untuk berpuasa pada hari tersebut. Barakallahu fikum. Wal makna la yataqaddam ahadun ramadhana bi saumi yaumin yu'addu minhu bi qasdil ihtiyat. Nah, ini orang alasan orang yang berpuasa pada tanggal 30 tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk dalam rangka hati-hati. Nah, jangan sampai bahasa mereka. Jangan sampai sekarang ini udah masuk bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, mending saya berpuasa. Nah, kemarin tidak terlihat hilal, kemarin sore. Nah, barakallahu fikum. Oh, dan tertutupi awan. Sebenarnya hilal itu sudah ada katanya, hanya saja tertutupi awan. Ya sudah, dalam rangka kehati-hatian saya berpuasa pada tanggal 30 Syakban tersebut. Nah, katanya, maka yang seperti ini ikhtiyat, kehati-hatian. Alasan mereka adalah dalam rangka untuk kehati-hatian. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Li fa inna saumahu, karena puasa Ramadan itu terkait dengan ru'yah, dengan ru'yah mata. Kalau tidak terlihat, maka tidak ada puasa. Kalau tidak terlihat hilalnya, barakallahu fikum, maka tidak boleh bagi seseorang untuk berpuasa esok harinya, karena itu masih bulan Syakban. Dan andainya kita tinggal tanggal 30 Syakban tersebut dengan niat kehati-hatian, maka barakallahu fikum, puasanya adalah puasa yang salah. Puasa yang salah. Nah, fala hajata ila takalluf, jangan kita memberatkan diri. Disebutkan oleh para ulama bahwa innama yuzalul yakinu illa bil yakini mithluhu, mithlihi. Keyakinan tersebut, keyakinan tersebut tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan. Misalnya orang berwudu, yakin dia tadi sudah berwudu. Kemudian selang 30 menit dia ada keraguan, apakah saya ini sudah batal wudunya atau belum, tadi saya ini kentut atau tidak. Kalau dia masih ragu, maka dia barakallahu fikum membangun kondisinya di atas keyakinan yang pertama tadi, yaitu bahwa dia sudah berwudu. Itu keyakinan yang pertama. Keyakinan ini tidak akan goyah kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Kalau seandainya masih ada keraguan, maka keyakinan ini tidak akan goyah. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seandainya dia merasa yakin bahwa dia sudah kentut, dia sudah ini dan sudah itu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia sudah merasa yakin demikian, barulah ya keyakinan yang pertama tadi itu dihilangkan. Nah, dan juga pada kejadian ini tentang hadits yang disebutkan dalam permasalahan ini, barakallahu fikum, al aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal dari segala sesuatu itu dibangun dari hukum asal yang pertamanya. Nah, dibangun pada hukum asal yang pertamanya. Kalau seandainya, yang pertamanya dia keyakinan yang pertama dia sudah yakin, dia sudah berwudu, maka keyakinan dia berwudu ini tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan yang semisal. Barakallahu fikum. Dan juga dalam pembahasan ini terdapat larangan bagi kita untuk melakukan takalluf, memberat-beratkan diri, terlebih kalau seandainya hal itu tidak ada barakallahu fikum tuntunannya di dalam agama. Nah, tidak ada. Dia berpuasa pada tanggal 30 ini dalam rangka takalluf. Bahkan lebih parah lagi, justru hari itulah yang dilarang oleh Nabi SAW bagi kita untuk berpuasa. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wassahi anna shaumahu muharramun idza qasada bihil ihtiyat li Ramadan." Pendapat yang benar tentang puasa pada tanggal 30 Syakban dalam rangka ihtiyaton, kehati-hatian. Jangan sampai sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Mending saya berpuasa, orang enggak ada ruginya bagi saya untuk berpuasa daripada saya berdosa, katanya. Nah, maka hukum orang yang berpuasa pada tanggal 30 Syakban dalam rangka ihtiyaton li Ramadan, barakallahu fikum, hukumnya sehingga pelakunya berdosa. Dalilnya apa? Dua hadits yang kita sebutkan tadi. Dua hadits yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, barakallahu fikum, Orang yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah lancang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Melancang melanggar batasan-batasan Allah. Dikarenakan Al-Qur'an sudah menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Naam. Barakallahu fikum. Jadi hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram dikarenakan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, dan yang ketiga adalah dia lancang telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngada dalam urusan agama ini. Nah, sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un 3 kali. Celaka bagi orang-orang yang takalluf, terlalu memberat-beratkan diri dalam agama ini, terlebih terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.